hati galau, ku nikmati hidupku. Single Wallace anti galau, ceria selalu. Siapa hidup jomblo itu menyedihkan? Jomblo ikut tenang malah orang duwe beban. Ngelor ngitul arep cangkruat malah aman. Ra usah repot-repot minta izin pasangan. Hari demi hari wes tak lewati dewean. Timbang duwe pasangan malah koyo wong edan. Setiap tingkah laku wajib ngasih.